الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب kita lanjutkan kajian kita baca daripada kitab Siyam min Bulughul Maram. Qala al-Hafiz rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam iktahala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memakai celah fi Ramadan, pada bulan Ramadan, wa huwa shaum, dalam keadaan beliau puasa. Celak tentunya ini merupakan perkara yang sunnah jibliyah, dan ada manfaat-manfaat daripada bercelak. Tidak mengapa bagi seorang lelaki untuk memakai celak yang biasa dilakukan dengan menggunakan ismit dalam keadaan dia berpuasa, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya, sehingga hal tersebut tidaklah membatalkan puasa. Hanya saja di sini disebutkan oleh Al-Hafiz rawahu Ibnu Majah bi isnadin dhaif, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Waqala At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi menyatakan la yasihhu fi hadzal bab syai', tidak ada satupun hadis yang sahih dalam permasalahan ini. Ini dalam permasalahan hukum memakai celak bagi orang yang berpuasa. Itu tidak ada satupun hadis yang sahih, baik pelarangan maupun pembolehan. Begitu. Di sini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Basar, warodat ahadith tujizul iktihal lisa'in, terdapat hadis-hadis yang menunjukkan bolehnya seorang yang berpuasa untuk bercela. Wa hadith tamna as-sa'iminhu, juga ada pula hadis-hadis yang melarang untuk seseorang yang puasa bercela. Wa bina'an ala hadza ta'arud faqad rakhasa fihi ba'dul ulama, dan karena adanya pertentangan seperti ini, sebagian ulama memberikan rukhsah, yakni membolehkan bercelak. Minhum Al-Imam Syafi'i, di antaranya adalah Al-Imam Syafi'i, juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga Ibnu Al-Qayyim, dan yang lainnya. Adapun ulama yang lain, mereka tidak memperbolehkan, seperti Al-Imam Ahmad, Ishaq Ibn Rahuyah, Sufyan Al-Thawri, Abdullah Ibn Al-Mubarak. Mereka mengatakan tidak boleh, dan bahwasan jika orang bercelak berarti batal puasanya. Adapun seluruh daripada hadis-hadis, baik yang membolehkan ataupun yang melarang, itu semuanya adalah hadis-hadis yang baik, yang tidak bisa untuk dijadikan hujjah bagi salah satu dari dua pendapat. Di antaranya adalah hadis ini, hadis Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bercela dalam keadaan beliau berpuasa. Juga ada di sana hadis Ibnu Umar, Ibnu Umar mengatakan bahwa annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja alaihim fi Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar kepada mereka para sahabat di Ramadan, di bulan Ramadan. Wa ainahu mamlu'atan minal ikhmit, sedangkan kedua mata beliau penuh dengan ikhmit, yakni memakai telak beliau. Ini pun juga hadis yang dhaif. Ada pula hadis larangan ya, ini hadis Mufid ibnu Hawzah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bil ithmit al murawah inda naum, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kita memakai ithmit untuk bercela. Ithmit yang telah diberi campuran wewangian di saat tidur itu akan membawa kepada efek yang sangat baik terhadap kesehatan mata. Dan beliau mengatakan liyat taqihi as-sha'im, agar orang yang berpuasa untuk menghindarinya. Orang yang berpuasa menghindarinya. Dikeluarkan oleh Abu Dawud. Tetapi hadis ini dinyatakan mungkar oleh Imam Ahmad, juga Ali bin Madini atau Yahya bin Ma'in ya, menyatakan mungkar. La yathbut marfu'an. Sehingga dari sini tidak ada dalil yang sahih baik membolehkan ataupun melarang. Lantas bagaimana hukumnya? Nah, di sini Syaikh Al-Basam berikan faedah. Al-mufaktirat qisman. Al-mufaktirat qisman. Pembatal-pembatal puasa itu ada dua macam. Al-awwal, pembatal yang pertama, mujma'un alaihi bainal ulama, disepakati oleh para ulama. Ini pembatal yang disepakati oleh para ulama. Apa saja pembatal yang disepakati oleh para ulama? Yang pertama, ar-riddah anil Islam, murtad dari Islam. Maka seseorang yang dia sempat murtad, dia kalau dia murtadnya di bulan Ramadan dalam kondisi dia berpuasa, maka dia batal puasanya, keluar dari Islam otomatis. Pagi hari dia masih berpuasa, kemudian ketemu sama pendeta Nasrani, dialog, kemudian kalah debat, murtad. Ya, murtad. Belum sempat dia makan minum, dia bertemu dengan ustadz muslim. Akhirnya subhat-subhatnya terbantahkan semua. Akhirnya dia syahadat lagi, masuk Islam. Gimana ini? Apakah dia sudah batal puasanya ataukah belum? Jawabannya sudah, karena dia sempat murtad tadi. Dengan kemurtadan dia tersebut, maka amalan dia yang tadi puasa sudah gugur. Dia masuk ke dalam Islam dalam keadaan dia telah batal puasanya, walaupun dia belum sempat makan dan minum. Ini berdasarkan ijma, bahwasanya ar-ridda anil Islam ini merupakan pembatal puasa. Karena Allah menyatakan la in asyrakta la yahbathanna amaluk. La in asyrakta la yahbathanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik, berbuat kekufuran, sungguh telah sia-sia seluruh amalan, batal seluruh amalan. Orang yang berpuasa tetapi melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan, maka tidak ada manfaatnya puasanya. Kemudian yang kedua, al-aklu wa-syurbu, amdan. Amdan. Al-aqlu wasyurbu amdan. Makan dan minum dengan sengaja. Wa minhu ad-dukhan. Masuk di dalamnya adalah merokok. Ini sepakat seluruh para ulama bahwa makan dan minum termasuk dalamnya adalah merokok ini merupakan pembatal puasa. Berdasarkan ayat di dalam Al-Qur'an, wa qulu washrabu hatta yatabayyan lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Tsumma tusyam ila al-lail. Makan dan minum kalian di malam hari sampai terbit fajar, ya kan? Kemudian kalau sudah terbit fajar, sempurnakan puasa kalian sampai malam. Tidak boleh lagi makan dan minum. Baik. Perkara yang ketiga yang disepakati sebagai mufattirah. Muftir, mufattirah. Perkara yang ketiga yang disepakati sebagai muftirat, ini pembatal-pembatal puasa. Al-jima'. Jima'. Bersenggama, bersetubuh. Dan makna jima' di sini adalah taghyibu wa huwa taghyibu hasyafatid dzakar fi farjin ubulan kana au duburan. Yani tenggelamnya bagian ujung kemaluan lelaki hasafah itu bagian ujung yang seperti itulah, sudah ma'ruf, sudah boleh dijelaskan, itu tenggelam masuk walaupun baru ujungnya ya. Kalau ujung itu sudah masuk ke dalam farji, farji adalah kemaluan wanita, dakar kemaluan laki-laki. Qubulan kana au duburan. Penyebutan perkara yang sifatnya ilmiah dalam artian seperti ini, meskipun perkaranya tabu, tapi memang harus disampaikan. Kalau tidak tersampaikan ilmu. Sehingga dalam perkara seperti ini diberi rukhsah untuk disebutkan. Baik kubul ataupun dubur. Kalau dimasukkan lewat kubul berarti itu syar'i kan. Tapi kalau dimasukkan lewat dubur ini tidak syar'i. Dosa besar. Tetapi membatalkan. Walaupun itu adalah perkara yang haram, tapi kalau dilakukan batal puasanya dan dia mendapatkan dosa. Dan kubul pun kalau dalam keadaan puasa ya dosa juga. Karena dia membatalkan puasanya. Melakukan satu perbuatan terlarang. Walau fi bahimah. Walaupun dilakukan dengan binatang, kalau mungkin ada, naudzubillah. Apalagi orang-orang seperti ini, pembahasan di masa jauh, di masa para ulama dahulu sudah ada seperti ini. Berarti memang perilaku-perilaku seksual yang menyimpang itu sudah ada sejak dulu, yang aneh-aneh seperti ini. Kalaupun dilakukan dengan binatang, ya tetap batal. Yang perlu ditanyakan kalau dilakukan dengan boneka, boneka-boneka seperti ya, sekarang ini kan naudzubillah ya, memang diciptakan untuk itu, boneka seks. Kalau terhadap makhluk seperti ini, makhluk hidup ya, kepada wanita, kepada pasangannya, kepada bahkan binatang, maka tidak ada khilaf. Tetapi kalau terhadap boneka, anda tidak tahu fatwa yang terkait dengan ini. Tetapi kalau sampai keluar, ya otomatis dia batal meskipun dengan boneka. Wallahu a'lam. Sedangkan jika dilakukan terhadap pasangan seperti ini tadi tersebut ya, suami istri, meskipun tidak sampai inzal, meskipun tidak sampai keluar, nah, kalau sudah masuk kemaluan dengan kemaluan, sudah bertemu dua khitan, maka ya, batal puasa. Saya menyatakan di sini fayuktir kullun minal wafi wal mautu al mutawi. Maka masing-masingnya, baik yang menggauli ataupun yang digauli, batal puasanya jika yang digauli dalam keadaan ya istilahnya melayani mutawi. Adapun jika dipaksa ini beda lagi. Artinya beda di situ ada khilaf. Tetapi di sini pembahasannya adalah yang ijma, sepakat. Ini berdasarkan hadis yang terdapat dalam Sahih, hadis Abu Hurairah. Seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berteriak, "Halaktu ya Rasulullah, halaktu. Aku binasa wahai Rasul." Maka Rasul menyatakan, "Ma ahlakak, apa yang membinasakan kamu?" Maka dia mengatakan, "Waqa'tu 'ala ra'ati fi Ramadan. Aku melakukan hubungan badan dengan istriku di bulan Ramadan." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hal tajidu raqabah? Apa kamu punya budak?" Ya, karena yang pertama memang membebaskan budak. Qala la. Dia menjawab, "Tidak." Fahal tastati an tasuma syahrain mutatabi'ain? Apa kamu mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dia juga menjawab, "Tidak." Ya Rasul, justru disebabkan karena puasa ini aku terjatuh dalam perkara seperti ini. Puasa 1 bulan saja aku sudah enggak sanggup ya, untuk bisa bersabar dengan istriku, apalagi 2 bulan dan berturut-turut lagi. Enggak sanggup ya Rasul. Maka beliau kemudian mengatakan, "Fa tajid ma tut'imu 60 miskina?" Apa kamu dapati di rumahmu untuk kamu bisa memberi makan 60 orang miskin? Maka dia menjawab, "Tidak ya." Kemudian laki-laki tadi sudah pasrah, sudah duduk di situ. Awalnya di saat terjadi seperti itu, dia bertemu dengan para sahabat yang lain, begitu menceritakan kejadiannya. Maka para sahabat menganggap itu perkara yang besar. Orang puasa bulan Ramadan melakukan perbuatan senonoh seperti itu. Akhirnya merasa dirinya binasa sudah. Kalau begitu tolong antar saya bertemu dengan Rasulullah. Maka para sahabat yang lain mengatakan, "Wah, kami enggak berani, nanti tiba-tiba di saat kita perjalanan ke sana muncul adab, kita terkena semua." Ketakutan para sahabat. Kemudian setelah itu ya datang sendiri menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan Rasul dengan mengatakan, "Halaktu ya Rasul, halaktu." Pokoknya menyesal. "Binasa ya Rasul, sudah binasa." Rasul heran. "Apa yang membinasakan kamu?" Baru cerita. Nah, kemudian beliau menyampaikan, "Kafarahnya begini, begini, begini." Ternyata satu pun enggak bisa itu dijalankan. Ya sudah, beliau juga tidak bisa memberikan solusi pada waktu itu sebelumnya, ya. Sampai kemudian apa? Beliau diberi apa? Seonggok kurma. Diberi hadiah beliau. Maka beliau kemudian memberikannya kepada laki-laki tadi. "Tasoddaq bih." Kamu bersedekah dengan ini kepada 60 orang. Maka orang tadi mengatakan, "Apakah kepada orang yang lebih miskin dari saya wahai Rasul? Demi Allah, tidak ada dari ujung desa ini, dari ujung sana dan ujung sini, ujung barat dan selatan, barat itu mana? Barat dan timur ya, yang lebih miskin daripada saya." yang paling sangat-sangat mengenaskan keadaannya ya saya ini, Rasul. Maka Rasul pun ketawa sampai tampak gigi beliau. Kemudian beliau mengatakan, beri makan keluarga sudah, bawa pulang. Akhirnya pulang dengan membawa satu pelonjot itu. Para sahabat-sahabat yang tadi lihat kaget tuh, kok malah dapat kayak gitu. Masya Allah ini. Maka ditanya sama para sahabat-sahabat, bagaimana ya pula keadaan aku di saat datang kepada kalian, aku mendapati sikap yang keras dari kalian, sedangkan aku datang kepada Rasul, aku mendapatkan sikap seorang yang sangat rahmah terhadap umat. Demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lemah lembut. Dan memang sepantasnya demikian untuk memberikan taisir, kemudahan di dalam agama. Ada satu kisah. Kalau kita memandangnya dari satu sisi, mungkin kita akan menganggapnya masya Allah kisah tersebut. Ya. Tapi dilihat dari sisi yang lain, beda. Pada masa salah satu raja-raja, khalifah di masa kerajaan Andalus, khalifah kekhalifahan pada waktu di Andalus, itu salah seorang daripada khalifah pada waktu itu menggauli salah satu daripada istrinya di bulan Ramadan. Maka dikumpulkan para ulama pada waktu itu ingin minta fatwa. Nah, kemudian yang berfatwa adalah salah satu ulama kibarnya di sana. Apa yang harus saya lakukan? Maka ulama tadi mengatakan, wahai khalifah, wahai amirul mukminin, Anda harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Benar deh, seperti fatwanya, 2 bulan berturut-turut. Salah, kenapa salah? Membebaskan budak terlebih dahulu. Ditanya ulama tadi, ini ulama loh, antum berani menyalahkan ya? Ulama kibar yang berfatwa. Ulama tadi ditanya, kenapa Anda berfatwa demikian wahai ya alim? Padahal Anda tahu tentunya yang pertama adalah membebaskan budak. Maka si alim tadi mengatakan bahwasanya sang raja, beliau ini budak punya ribuan. Kalau kemudian saya fatwakan bebaskan budak wahai raja, tiap hari bisa melakukan itu. Artinya tidak ada efeknya gitu loh bagi beliau, bagi khalifah. Kalau saya katakan bebaskan budak, apakah Anda memiliki budak? Tidak. Jangan tanya khalifah ini, ya raja. Jumlahnya budaknya bisa ribuan. Setiap hari bebaskan, ringan saja bagi dia. Ya. Oh, kalau hanya seperti itu tidak ada masalah berarti bagi saya. Maka dengan hikmah saya katakan, ya, wahai sang khalifah, Anda wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Waduh, langsung kan beda kepala sudah. 2 bulan berturut-turut berat bagi sang raja. Menjadi efek apa istilahnya, jera yang besar, membawa kepada efek jera yang sangat besar. Begitu. Jadi apa namanya, ya, cara berpikir ulama beda dengan kita ya. Nah, baik, sekarang permasalahannya di dalam ayat itu tahyir ataukah tahdzib. Di dalam ayat ataupun dalam hadis terkait dengan orang yang menggaul istri untuk dia berpuasa 2 bulan berturut-turut tersebut, itu alat tertib ataukah alat tahyir? Nah, ini yang perlu diketahui. Kalau itu alat tertib, maka ya ulama tadi tetap disalahkan, walaupun dengan hikmah seperti yang dia sebutkan tadi. Kenapa? Karena ini bukan tahyir dalam artian pilihan, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Tetapi ini merupakan tartib. Ini dulu, kalau tidak bisa berpindah kepada yang ini, kalau tidak bisa baru berpindah kepada yang ini. Dan yang setahu ana itu ala tartib, ala tartib. Jadi memang dalam perkara ini mestinya tetap difatwakan yang pertama adalah apa yang difatwakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, memerdekakan budak. Baik, dari sisi yang disebutkan oleh ulama tadi, hikmah itu iya benar. Tetapi dari sisi hikmah yang lain, hikmah syariat memberikan tartib juga tidak kalah besarnya. Hikmah yang tadi disebutkan hanya terkait kemaslahatan satu orang, yakni si raja tadi. Mungkin dengan itu betul ya, kemudian akan jera, mungkin bisa saja itu kemaslahatan untuk dia saja, sedangkan membebaskan budak itu kemaslahatan bagi orang lain. Dan bisa sekali dua kali pun itu merupakan perkara yang kemaslahatan dan kemaslahatan intinya. Dan bukankah kemudian orang yang seperti itu tetap dia harus mengganti? Kuasanya mengganti dia, walaupun dia sudah membebaskan budak, karena itu melakukan hubungan di bulan Ramadan berarti batal, harus mengganti, mengkodoknya di hari yang lain, sehingga kemaslahatan untuk dirinya pun tidak hilang. Dan dia mendapatkan, ya, istilahnya ada kemaslahatan bagi orang lain dengan membebaskan budak. Baik, al-muhim di situ ada satu kisah disebutkan oleh Syekh Atiyah Muhammad Salih dalam satu dars beliau. Beliau tidak menyebutkan ulamanya siapa dan rajanya juga siapa. Beliau cuma sekedar menyebutkan tentang ada seorang Malik di Andalus begitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya adalah bahwasanya al-jima' ini minal muftirat, termasuk daripada pembatal-pembatal puasa yang disepakati. Kemudian perkara yang keempat yang disepakati adalah inzalul mani. Beda dengan jima tadi, yang jima tadi walaupun tidak sampai inzal maka dia masuk dalam kategori jima. Inzalul mani yakni keluarnya mani bihtiyarihi, keluarnya mani dengan usaha dirinya sendiri, dengan kehendak dia. Bimubasyarah, dengan cara mubasyarah, ya, bercumbu, mencium istrinya, meraba, dan yang semisalnya. Bima duna farji, dengan tidak sampai memasukkan, ya, tidak sampai bertemu dengan dua kelamin. Mengusap, meraba, mencium, dan yang semisalnya. Demikian pula hubungan sesama, misalnya perempuan dengan perempuan. Anak juga nggak bisa bayangkan bisa apa seperti itu. Mungkin tetap ada itu seperti itu, karena memang ma'ruf ada yang disebut lesbian, ya. Ada juga gay, ada lesbian, ada gay. Lesbian ini sama-sama perempuan, gay ini sama-sama laki-laki. Gimana modelnya juga kita nggak bisa bayangkan itu perbuatan seperti itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau bukan karena Allah menyebutkan dalam kitabnya Al-Quran ada hubungan sesama laki-laki, saya tidak bisa membayangkan bagaimana itu hubungan sesama laki-laki. Dalam artian tidak, gimana ya, tidak bisa dibayangkan lah sama sekali bagaimananya. Al-Muhim, jika terjadi ya seperti itu, istilahnya dalam bahasa Arabnya adalah musahakoh. Musahakoh itu artinya adalah hubungan sesama. Biasanya untuk perempuan itu musahabah, liwat itu untuk laki-laki. Yang intinya adalah inzalul mani, ya, inzalul mani, keluarnya mani. Atau juga istimna, istimna atau juga sering disebut dengan adab syariah, yakni onani atau masturbasi. Itu juga membatalkan puasa. kalau sekedar terkobarnya syahwat tidak sampai injal, maka tidak sampai batal puasa. Mengurangi daripada kadar puasanya iya, tapi batal tidak. Menurut pendapat yang roti, dan ini telah dibahas dalam pertemuan sebelumnya di Masjid Agung. Rinciannya di sana. Maka inzalul mani ini merupakan pembatal puasa bil ijma. Kecuali jika keluarnya itu dalam keadaan tidur. Tidur siang, bangun-bangun kok basah. Maka yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Namanya ihtilam. Ihtilam tidak membatalkan puasa. Sehingga di sini inzalul mani bihtiyarihi. Adapun dalam keadaan tidur ya tentunya tidak sadar, bukan karena kehendak. Baik, pembatal yang kelima yang juga ijma disepakati oleh seluruh para ulama adalah khuruju damil haid wan nifas. Keluarnya darah haid dan nifas. Ini tentunya bagi kaum wanita. Walaupun sesaat sebelum berbuka darah haid keluar, maka batal dan wajib untuk mengqadha. Dan termasuk daripada darah nifas adalah darah menjelang kelahiran. Darah menjelang kelahiran. Jadi sebelum kelahiran itu biasanya buka satu, buka dua, buka tiga, itu nanti ada darah yang keluar. Ya, pembukaan-pembukaan tersebut. Maka itu sudah masuk darah nifas. Seorang wanita yang sudah mengalami seperti itu, ya, itu disebut dengan muqaddimatul wiladah. Sudah tidak lagi boleh sholat dan puasa sudah. Karena itu masuk dalam darah nifas. Darah yang menyertai darah apa namanya? Darah kelahiran. Jadi darah nifas bukan darah setelah kelahirannya, itu definisi yang kurang tepat. Darah yang menyertai kelahiran dan setelahnya tentunya. Kemudian yang keenam, al-qunatul mughdhiyah, suntikan nutrisi. Allati yustaghna biha 'ani ta'am wa syarab. Atau al-huknah al-mughdhiyah ini bukan suntikan, tapi sejenis infus ya, injeksi. Apa istilahnya? Kalau suntikan itu ibrah, al-ibr dengan jarum suntik. Kalau al-huknah ini injeksi, dimasukkan selang, apa namanya, diinjeksikan infus. Infus yang memberikan nutrisi. Yang dengan itu ya, badan merasa kuat berpuasa. Sakit tetapi rasanya kok pengen puasa. Kenapa? Kuat saya. Enggak apa-apa saya pengen puasa. Lah iya. Lah ente sedang diinfus. Coba dicabut infusnya. Infus tersebut sebagai pengganti makan dan minum. Masuk sebagai nutrisi. Sehingga hal tersebut membatalkan daripada puasa. Demikian pula istilahnya tambah darah itu apa itu? Juga di model transfusi. Transfusi darah ini juga merupakan pembatal puasa. Dan ini bil ijma, tidak ada khilaf. Kemudian yang juga disebutkan ijma, nah ini yang masya Allah di sini saya menyebutkan sebagai ijma, al-qaid. muntah dengan sengaja. Sedangkan hadis terkait dengan ini dikhilafkan oleh para ulama kesahihannya. Tetapi kok jadi bisa ijma ini, wallahualam. Beliau menyatakan ijma ini, muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Sedangkan hadisnya itu diperselisihkan. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Barang siapa yang muntah dengan sengaja hendaknya dia mengqadanya. Muntah dengan sengaja maka hendaknya dia mengqadanya. 7 perkara ini dinyatakan oleh Syekh Al-Basam, hadhihi hiya al-asya al-mujma' 'ala annaha min mufsidatis shaum wa muftiratis shaim. Inilah perkara-perkara yang disepakati yang menjadi perusak daripada puasa dan menyebabkan orang yang berpuasa batal puasanya. An-nau'u tsani, kalau tadi adalah nau' yang pertama, macam yang pertama yakni yang disepakati. Kalau an-nau'u tsani yakni yang tidak disepakati, artinya terdapat khilaf padanya. Asya ikhtalafa ulama fiha, perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para ulama padanya. Fa ba'dhum yara annaha tafsil ilal jauh. Sebagian mereka berpandangan ya, bahwasannya makanan-makanan tersebut ataupun sesuatu yang dimasukkan ke dalam badan tersebut sampai ke rongga dalam tubuh, sehingga muftirah ya, menjadi pembatal puasa. Wa ba'dhum yara annaha laisat minat ta'am. Adapun sebagian yang lain berpandangan itu bukan bagian daripada makanan. Wa syarab, juga bukan bagian daripada minuman. Wal ghida, dan juga bukan nutrisi. Wa annahu laisa laha ta'thirun fi taghdiyah. Dan tidak ada pengaruh pada badan untuk menjadi kuat, menjadi apa? Ya. Membawa kepada gizi, kekuatan. Tidak sama sekali. Sehingga tidak ada sisi untuk dikatakan sebagai muftirat, pembatal-pembatal puasa. Apa contohnya? Contohnya adalah al-kuhl. Kuhl itu artinya celak. Ini diperselisihkan. Kemudian qatratul ain, tetes mata. Ini diperselisihkan. Qatratul udhun, tetes telinga. Ini diperselisihkan. Qatratul anfi, tetes hidung. Diperselisihkan. Al-khubnatus syirjiyah. Khubnatus syirjiyah ini apa, enema kalau dalam bahasa medis. Yaitu prosedur pemasukan cairan ke dalam kolon melalui anus. Al-khubna asyadjiya bisa misal ya, seperti memprolapse gitu, dimasukkan. Itu namanya apa, al-khuknah asyirjiyah. Obat yang dimasukkan lewat apa, anus. Mirip dengan supositoria, obat yang berbentuk peluru yang dimasukkan ke dalam anus. Ini terdapat khilaf. Kemudian takfir fil ihlil, ini pemakaian kateter di saluran kencing. Ibrotud dawat, suntikan untuk penyembuhan, suntik obat maksudnya. Dawa'ur rubwi, rubwi alladhi yastansyiqhul marid, alladhi yastansyiquhu al-marid. Dawa'ur rubwi, yakni obat asma yang dihirup oleh orang yang sakit. Dawa'ul ja'ifah wal ma'mumah, obat penyakit jaifah. Jaifah itu adalah orang ataupun luka yang ada pada badan yang sampai nembus ke rongga dalam tubuh kita. Itu dikasih obat itu terkadang sampai terasa di rongga dalam badan kita. Ma'mumah ini luka yang terdapat pada kepala, semisal borok dan semisalnya, yang kasih obat cair, yaitu juga nanti meresap ke dalam. Apakah yang seperti ini termasuk daripada pembatal? Maka terdapat khilaf yang panjang di sana para ulama. Artinya ada yang menyatakan batal, ada yang tidak. Masing-masing punya argumentasi. Wabal'un nakhamah, menelan ludah. Nah, yang seperti ini asalnya adalah tidak membatalkan. Asalnya tidak membatalkan. Sebagian ulama kita dari apa yang disebutkan tadi, yang ma'ruf dari ulama-ulama kita saat ini dan juga ulama-ulama yang sudah meninggal seperti Syekh Ibnu Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya, mereka menyatakan mayoritasnya apa yang tersebut tadi semuanya tidak membatalkan. Kecuali satu, qatratul anfi, tetes hidung, karena dia langsung berhubungan dengan tenggorokan, itu yang batal. Adapun yang lain tadi yang disebutkan tidak membatalkan semua. Tuh, anak bacakan yang pernah di posting itu sama Ikhwan. Anak terjemahkan dari salah satu grup yang diasuh oleh Syekh Salim Bamukris, yakni manabir kitab sunnah. Ini pembatal-pembatal puasa yang paling banyak ditanyakan tentang hukumnya. Nah, ana bacakan saja di sini satu persatu. Yang pertama adalah suppositoria. Suppositoria ini adalah obat berbentuk peluru yang dimasukkan ke dalam anus atau yang semisalnya. Tidak membatalkan puasa menurut pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang kedua, tetes mata. Ini tidak membatalkan puasa berdasarkan fatwa dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Syaikh Ibnu Baz dan Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Kemudian celak. Ini juga tidak membatalkan puasa. Fatwa dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Syaikh Ibnu Baz dan Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Kemudian tetes telinga, tidak membatalkan puasa. Ini pendapat daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Tetes hidung, tetes hidung ada khilaf. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan jika masuk ke lambung maka membatalkan puasa. Jika masuk ke lambung membatalkan puasa. Adapun Syekh bin Baz berpendapat tetes hidung tidak boleh bagi orang yang berpuasa. Tetes hidung tidak boleh. Dan barang siapa yang mendapati rasanya di tenggorokan, maka wajib baginya untuk mengqadha. Artinya batal puasanya. Ini menurut pendapat Syekh bin Baz. Kemudian yang keenam, sprayer atau semprot asma. Ini tidak membatalkan puasa. fatwa dari Syaikh bin Baz, Syaikh Utsaimin, Ibnu Adaimah, rahimahumullah. Kemudian suntikan nutrisi. Ini membatalkan puasa. Adapun suntikan otot, pembuluh darah atau kulit maka tidak membatalkan. Berdasarkan fatwa dari Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Syaikh bin Baz. Kemudian yang ke-8, suntik penisilin. Ada ya penisilin yang disuntikannya. Ini tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ke-9, suntik insulin bagi penderita diabetes. Tidak membatalkan puasa. Semua berdasarkan fatwa-fatwa masai kita. Syaikhin, Syaikh bin Baz, Fatimah Daimah, dan semisal. Suntik bius anestesi pada gigi, menambal dan membersihkannya. Ini juga tidak membatalkan puasa. Kita kan terkadang ya, waktu kita masih kecil dulu, sekedar gigit jari dengan tidak sengaja, ayo batal, ayo. Belajar di sekolah, kadang-kadang namanya anak-anak gitu, sambil berpikir, kemudian pulpennya tergigit, ayo batal, kamu sudah makan pulpen. Nah ini sampai pun disuntik dengan anestesi ya, pada gigi, sudah masuk ke mulut itu, itu ternyata tidak membatalkan puasa. Dan batalkan puasa. Baik. Yang ke-11, menghirup bukhur asap dahar dengan sengaja dalam keadaan tahu ini adalah bukhur, maka yang seperti ini membatalkan puasa. Adapun sekedar mencium aroma bukhur tanpa sengaja menghirupnya maka tidak membatalkan. Ini pendapat daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi ini bukhur sengaja di dihirup sampai masuk. Jadi artinya beliau menganggapnya sama seperti orang merokok itu kan juga menghirup asap saja masuk ke dalam ya rongga dalam tubuhnya, maka batal. Tapi kalau sekedar bau harum, ya bau harum, maka itu tidak membatalkan puasa. Nah, misalnya seperti itu, ini sudah menjelang berbuka datang ke tempat sate untuk sampai puas. Kalau yang bakar sate, kalau yang bakar sate itu gimana? Yang bakar sate nggak harus menghirup-hirupkan. Kalau sengaja menghirup ya batal dari dohir apa yang tampak. Menurut pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, ya kalau sengaja menghirup dan dia tahu kalau ini adalah sate yang dia bakar, ya. Kemudian dia hirup-hirup begitu, ya tentunya batal. T. Yang ke-12, memakai minyak wangi dan menghirupnya. Ini tidak membatalkan puasa. Minyak wangi aroma buah. Minyak wangi aroma buah. Tidak apa-apa. Memakai minyak wangi aroma buah tidak apa-apa. Tapi kalau dihirup-hirup. Dihirup-hirup. Wah, itu kurang kerjaan. Kurang kerjaan. Ada yang aroma coklat, ada yang aroma sagu. Wallahu a'lam. Zahirnya tetap tidak. Cuman wallahu a'lam, Anda enggak tahu. Yang seperti ini termasuk dari perkara yang sifatnya. Karena kalau tadi bukhur itu kan ada asapnya. Itu permasalahannya. Kalau ini kan enggak ada minyak wangi. Zahirnya tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan di apa? Ke dalam rongga badan kita dari asap. Sehingga tidak termasuk membatalkan. Pelembab bibir. Pelembab bibir tidak membatalkan puasa. Ya tentunya dengan syarat tidak ada yang tertelan sedikit pun darinya. Ini Syaikh Utsaimin menyatakan demikian. Make up ini juga tidak membatalkan puasa. Syaikh bin Baz, Syaikh Utsaimin rahimahumullah. Muntah dengan sengaja tadi sudah dibahas, ini berdasarkan ijma. Adapun tidak sengaja maka tidak mengapa. Epistaksis atau mimisan, cabut geraham disertai keluarnya darah, ini tidak membatalkan puasa. Jadi sekedar keluar darah itu tidak membatalkan puasa. Apalagi kemarin waktu kita bahas tentang masalah hijamah, yang rojah justru hijamah itu rukhsah ya. Ya kan? Hadis yang pertama menyatakan beliau sallallahu alaihi wasallam berhijamah dalam keadaan muhrim dan shaim. Tetapi yang shaim ini diingkari oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Syaikhul Islam. Kemudian hadis yang kedua menyatakan beliau melewati seseorang yang sedang melakukan bekam, maka beliau mengatakan aftara al-hajib wal-mahjum. Dua orang ini telah berbuka, ini telah batal puasanya. Kemudian hadis Anas bin Malik yang ketiga. Anas bin Malik mengatakan yang pertama kali dilarangnya berhijamah adalah di saat beliau melewati orang yang melakukan hijamah, kemudian beliau mengatakan aftara hadan. Dua orang ini telah berbekam. Kemudian setelah itu beliau memberikan rukhsah. Nah, kalimat ini jelas. Kemudian setelah itu beliau memberikan apa? Rukhsah. Dan Anas bin Malik sendiri beliau melakukan apa? Hijamah. Sehingga dari sini hijamah tidak menjadi pembatal puasa. Terlebih ada lagi hadis siapa? Abu Sa'id Al-Khudri yang dengan tegas menyebutkan bahwa perkara tersebut telah dirukhsah. Ini itu pendapat saya Al-Bani rahimahullah yang dirujukkan oleh beliau. Tidak menjadi pembatal. Di sini mimisan tentunya banyak ya, mimisan kan cabut geraham itu juga tentunya lumayan banyak, tidak sebanyak kalau hijamah tentunya. T, diambil darah untuk diperiksa. Ini tidak membatalkan puasa. Ihtilam, mimpi basah tidak membatalkan puasa. Berenang dan menyelam ini juga tidak membatalkan puasa. Obat kumur semisal listerin ini juga tidak membatalkan puasa. Dengan syarat tidak ada yang tertelan. Sikat gigi juga tidak. Siwak tidak membatalkan puasa. Pasta gigi, gosok gigi dengan menggunakan odol ini tidak membatalkan puasa selama tidak sampai ke lambung. Tentunya yang lebih berhati-hati ya, untuk istilahnya melakukannya setelah berbuka saja. Kalau untuk odol yang misalnya memiliki aroma, memiliki rasa ya, itu karena sangat-sangat istilahnya riskan sekali untuk bisa tertelan. Karena dia daya nempelnya di gigi termasuk cukup lama dia ya. Odol menempel di gigi, rasanya itu cukup lama hilangnya. Kalau kemudian kita khawatirkan ada yang tertelan, kita menahan ludah ternyata di surah sana sembriwing, wah itu bekas daripada sisa-sisa odol kita. Kalau sampai ada yang seperti ini maka dinyatakan batal puasanya. Maka saran kita ya, untuk menggosok gigi di saat sahur ya, setelah makan sahur itu segera gosok gigi. Jangan menunggu sampai adzan. Sudah gosok gigi. Setelah itu, ya gosok gigi yang kedua adalah setelah berbuka. Atau kalau mau gosok gigi pun tidak masalah ya. Ini artinya kalau yang anak sendiri, anak secara pribadi ini anak lakukan, biasanya anak gosok tetapi tidak pakai pasta. Asal pokoknya gosok gitu aja. Pakai sikat. Mengkhawatirkan kalau ada yang tertelan, itu saja. Kalau bisa seseorang berhati-hati ya. Terkadang kalau memang rasanya tidak enak sekali begitu, anda pakai pasta sedikit hanya bagian depan saja. Ini yang anda lakukan karena mengkhawatirkan rasa yang kuat tersebut ya, akan bisa tertelan. Menelan dahak ini tidak membatalkan puasa. Mencicipi makanan juga tidak membatalkan puasa. Adapun koyok nikotin ini membatalkan puasa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi demikian apa yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Dan kita putuskan sampai di sini. Subhanallah yang tidak satu alaikum. Yang sedang haid pada waktu bulan Ramadan, kira-kira apakah ada yang khusus untuk juga mendapatkan berkah bulan Ramadan? Amal khusus begitu? Iya, biar dapat berkahnya juga. Wanita yang haid, ataupun wanita yang nifas, dia bisa melakukan berbagai macam amalan-amalan yang boleh untuk dilakukan. Yang tidak boleh kan puasa, ya. Kemudian sholat. Dan selain daripada itu dia bisa melakukan berbagai macam amalan-amalan. Dia bisa baca Al-Quran. Wanita boleh, membaca Al-Quran. Untuk mushaf maka lebih selamat memakai kail, jadi tidak langsung dipegang mushafnya, pakai tosangan. Untuk keluar daripada khilaf, dalam artian khilaf itu ada yang mengatakan itu tidak ada masalah karena ayat maranglah yang masuk ilmu tohharun itu maksudnya adalah para malaikat. Nah yang masuk di dalam itu Al-Quran ilmu tohharun. Mutohar itu artinya yang disucikan. Jadi bukan manusia itu. Yang disucikan adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fi kitabim maknun. Ini juga menunjukkan korinah bahwa yang dimaksudkan adalah para malaikat. Fi kitabim maknun ya ini di lauhil mahfudzah. Di kitab yang terjaga. La yamassuhu, yakni dia menyentuh Al-Qur'an yang ada di sana itu illal mutohar, kecuali para malaikat-malaikat yang disucikan. Bukan orang-orang yang sehingga apa yang tertulis dalam mushaf, biasanya mushaf-mushaf Indonesia itu kan ada di situ la yang masuk ilal mutahharun, itu keliru, tidak paham dia. Ya. Tidak paham terhadap arti daripada ayat tersebut, makna ayat tersebut. Itu adalah para malaikat, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan terkait dengan orang-orang yang beriman, maka Rasulullah menyatakan al mukmin la yang yushayyan wala mayyitan. Orang mukmin itu tidak najis. Tidak dalam keadaan hidupnya, tidak pula dalam keadaan mati. Sehingga kalau khilaf memang ada khilaf ya, dalam artian perbedaan pendapat dari kalangan ulama ahli sunnah apakah wanita yang haid dan nifas itu ya, boleh menyentuh Al-Quran atau tidak. Tapi kalau membacanya tidak ada masalah, membaca dengan hafalannya ya, atau dengan haid, dalam artian haid itu dengan kain ya, dibuka mushafnya kemudian dia membaca, bisa, tidak ada masalah. Yang khilaf yang lebih kuat adalah kalau sedang junub. Nah, kalau sedang junub memang lebih baik dihindari. Karena para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in itu banyak mereka menghindari kalau dalam keadaan junub. Bahkan salah seorang daripada sahabat kalau tidak keliru Mughirah bin Syu'bah, seingat anak Mughirah bin Syu'bah punya budak perempuan ya. Dan menggauli budak perempuan boleh apa enggak? Boleh. Iya kan? Nah, ini menggauli budak perempuannya, istrinya tahu, ya. Kamu sudah menggauli budak perempuannya, marah istrinya, dah bilang apa istilahnya, membuat alibi lah, tidak istilahnya itu kalimat yang bisa dipahami bahwa tidak melakukan seperti itu, ya. Sama Mughirah bin Syu'bah, maka istrinya mengatakan kalau kamu memang benar tidak menggauli istri apa tidak menggauli budak, berarti kamu tidak dalam keadaan junub, coba baca Al-Quran. Mughirah bin Syu'bah jago dalam masalah membuat syair. Maka dia buat seolah-olah ya, syair lah itu yang dia baca. Ya, seolah-olah ayat Al-Quran. Dan dia tidak mengatakan ini Al-Quran, tidak. Dia sekedar mudah bersyair begitu saja syair. Difahami sama istrinya, bu itu sudah membaca Al-Quran. Sehingga, oh ya sudah. Berarti tidak junub. Itu diantara kisah. Ma'ruf bahwa di masa Rasul selesai para sahabat itu memandang junub itu memang tidak boleh menyentuh Al-Quran. Karena junub beda kondisinya. Kalau junub waktunya muhaddad, dalam artinya waktunya itu sempit. Orang yang junub dan tergantung dia untuk segera bisa mensucikan dirinya, ya kan? Untuk bisa kemudian lepas daripada janabahnya. Sedangkan haid dan nifas itu bukan berasal dari dirinya. Wanita yang haid dan nifas itu sesuatu yang sudah merupakan kodrat pemberian darinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak bisa untuk kemudian sama membersihkan diri dari haid untuk bisa baca Quran, tidak bisa. Ada masanya sendiri nanti. Di saat waktunya bersih, ya bersih. Gitu. Sehingga tidak antara hukum junub dengan hukum nifas. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Aina asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Qala al-hafidh rahimahullah wa 'an abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaim fa akala aw shariba falyutimma shaumah fa inna ma at'amahu Allah wa saqa. Muttafaqun alaih. Kita lanjutkan kembali kajian kita, membaca daripada kita kitab Siyam min Bulughil Maram. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, man nasiya, barang siapa yang lupa, wa huwa shaim, dalam keadaan dia puasa, fa'akala aw syariba, lantas dia makan ataupun minum, falyutimma shaumah, maka hendaknya dia melanjutkan dan menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqah, karena sungguhnya Allah lah yang memberi dia makan dan minum. Ini dalam keadaan seseorang, ini sering terjadi, puasa dia tidak sadar, mengambil sesuatu dari makanan atau minuman, kemudian dia memakan atau meminumnya. Di saat sudah tertelan, baru kemudian dia sadar, dia ingat. Bahkan terkadang kesadaran tersebut kembalinya cukup lama, terlambat. Sudah beberapa jam berlalu baru kemudian, tadi itu saya makan. Maka yang seperti ini bagaimana, apakah berdosa? Jawabannya tidak. Rasulullah SAW menyatakan, falyutimma shaumah, silakan dia melanjutkan puasa, dia sempurnakan puasanya, karena pada hakikatnya itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberi dia makan dan minum. Walil hakim, dan bagi al hakim, ini riwayat al hakim, man afthara fi ramadhan, barang siapa yang dia berbuka di bulan Ramadhan, nasiyan, berbuka dalam keadaan lupa, fala qadha alaihi wala kafar, maka tidak ada qadha atasnya, tidak pula ada kafar. Artinya dia tetap sah dan sempurna menjalankan puasa tersebut, meskipun dia melakukan sesuatu yang menjadi pembatal puasa, karena dia melakukannya dengan tidak ada kesengajaan. Wa huwa sahih. Dan ini adalah hadis yang sahih. Hadis berikutnya, dua hadis sekaligus untuk kemudian dijelaskan setelahnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man dara'ahu al-qai fala qada 'alaihi, barang siapa yang dia muntah dengan tidak sengaja, yakni muntah yang memang keadaan di mana tidak memungkinkan untuk ditahan juga, keinginan muntah begitu saja, maka kemudian muntah, ini namanya dara'ahu al-qai, terimpit rasa ingin muntah sampai kemudian muntah, fala qada alaih, maka tidak ada qada atasnya. Artinya muntahnya itu tidaklah mempengaruhi daripada keabsahan dia berpuasa. Wa man istaqa, istaqa artinya adalah menyengaja muntah, mengeluarkan dari lambungnya, dari apa, perutnya, sesuatu dengan sengaja, entah dengan cara masukkan jari ke mulut atau cara-cara yang lainnya. Yang intinya adalah dia menyengaja untuk muntah. Fa'alaihil qadha, maka wajib atasnya untuk mengqadha. Rawahul Khamsah wa Allahu Ahmad wa qawahu Dharqutni. Diriwayatkan oleh Khamsah dan dicatat hadis ini oleh Ahmad dan dikuatkan oleh Dharqutni. Sedangkan derajat hadis ini, apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Basam adalah hasan. Disahihkan oleh Al-Hakim, disepakati oleh Zahabi, dan juga disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dharqutni dan Abdul Haq Al-Isbili menyatakan rijaluhu kulluhum thiqat. Semua rawi-rawinya terpercaya. Wa hasanahu Tirmidzi, dan juga dihasankan oleh Tirmidzi. Demikian pula Syekh Al-Albani saya katakan. T. Apa yang bisa diambil daripada hadis ini? Dua hadis ini. Hadis yang pertama adalah orang yang makan dan minum dengan tidak sengaja. Hadis yang kedua, muntah dengan sengaja. Berkata Syaikh Al-Basan rahimahullah, al-hadithan yadullan ala annal akla wa syurba wal qai minal amid al-dhakir al-muhtar yuftiru sa'im wa yufsidu siyam. Dua hadis ini menunjukkan bahwasannya makan, minum, dan muntah dari orang yang menyengaja dalam keadaan sadar, dengan keadaan memang merupakan pilihan dia, keinginan dia, maka hal tersebut membatalkan puasa dan merusaknya. Wahwa ijma'ul ulama'il muslimin, dan itu merupakan kesepakatan ulama kaum muslimin semuanya. Lianna syiyam wal imsak 'anil muftirat zamanan makhsusan, karena yang namanya puasa itu menahan diri dari perkara-perkara pembatalnya pada waktu yang tertentu. Sedangkan pembatalnya adalah itu tadi, al-aklu wasyurbu dan juga al-qai' amdan. Al-faidah tsaniyah, faidah yang kedua, innal akla awis syurba minan nasi la yufsidu shaum wa la yuftiru bisha'im. Orang yang makan ataupun minum dalam keadaan dia lupa, maka tidak rusak puasanya, tidak pula batal puasanya. Faqauluhu falyutim shaumah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, falyutim shaumah, hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Dalil ala anna hunaka shauman yutam, dalil bahwasanya di sana ada puasa yang disempurnakan, menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak membatalkan. Wa yadullu ala hadzal makna qaulu ta'ala, walaki yu'akhidzukum bima kasabat qulubukum. Dan makna seperti ini pun juga ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, walaki yu'akhidzukum bima kasabat qulubukum. La yu'akhidzukum billahi min aymanikum, walakin yu'akhidzukum bima kasabat qulubukum. Allah memperhitungkan dengan apa-apa yang dilakukan dan diusahakan oleh hati-hati kalian. Jadi yang ada perhitungannya itu adalah apa yang disengaja oleh hati-hati kalian. Wan nisyan laisa min kasbil qalbi, sedangkan lupa itu bukan satu hal yang diusahakan oleh hati. Justru karena hati itu lupa, bukan satu kesengajaan. Dalam keadaan tidak sadar, sehingga itu bukan bima kasabat qulubukum, sesuatu yang muncul bukan berdasarkan daripada kesengajaan hati kita ingin melakukannya, sehingga tidak ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah menyatakan ya, menyebutkan doanya orang-orang yang beriman, rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, wahai Rabb kami, janganlah Engkau menghukum kami disebabkan kami lupa atau kami tidak sengaja, karena kelupaan atau karena ketidaksengajaan, itu gugur dalam syarat kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperhitungkan pada apa yang dilakukan dari pelanggaran pada seorang hamba di saat terjadinya karena apa? Karena ketidaksengajaan. Baik, yang ketiga. Makna it'amillah. Makna daripada Allah memberi makan. Wa isqa'ihi, dan Allah memberi minum. Annallaha ta'ala min lutfihi yassara lahu hadhil akalah wasyurbah. Maknanya adalah bahwa Allah Ta'ala dengan lemah lembut sifat daripada kelembutannya, Allah mudahkan bagi seorang hamba makanan dan minuman tersebut. Hinama ansahu siyamahu wa halah. Di saat Allah Subhanahu wa taala melupakan dia, melupakan pada diri si hamba tersebut akan puasanya dan kondisinya, keadaannya, bahwa keadaan dia sedang berpuasa, Allah lupakan. Allah yang mengangkat kesadaran kita sehingga kita tidak sadar mengambil air minum, kemudian kita minum. Setelah puas, kemudian Allah kembalikan lagi, baru kita sadar kembali, tadi saya puasa. Dalam keadaan sudah puas dengan ya dahaganya tadi, itu merupakan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini makna daripada Allah lah yang memberi kamu makan, Allah lah yang memberi kamu minum, adalah karena Allah lah yang menjadikan kamu lupa. Kelupaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki kamu lupa. Sehingga di saat kamu lupa, kemudian kamu melakukan sesuatu yang menjadi pantangan puasa kamu, hal tersebut tidak teranggap. Dan itu merupakan rezeki dan pemberian Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Fasara hadza rizq al-mubah musawwaqan min Allah. Kama jaa fi riwayat at-Tirmidzi, innama huwa rizqun saqahu Allah ilaih wala qada alaih. Maka rezeki ini, rezeki yang mubah ini merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada si hamba. Sebagaimana datang tersebut dalam hadis yang lain, ya, dalam riwayat Tirmidzi, innama huwa rizqun, itu adalah merupakan rezeki, rezeki itu adalah pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada si hamba dan tidak ada tanggungan qada atasnya. Fannisyan wal khata minal af'al ad-daruriyah allati la tudaf mas'uliyah hukmiha wa ma yatarattab 'alaiha ila fa'iliha. Maka di sini an-nisyan wal khata, lupa dan karena ketidaksengajaan, dua hal ini, karena kelupaan atau karena ketidaksengajaan, minal af'al ad-daruriyah, termasuk adalah merupakan perbuatan-perbuatan daruriyah. Kelupaan dan ketidaksengajaan itu adalah perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan daruriyah yang sifatnya daruri, dalam artian tidak bisa lepas pada manusia. Manusia memang tempat salah, tempat lupa. La tudaf mas'uliyat hukmiha, tidaklah dinisbatkan pertanggungjawaban hukumnya dan apa yang menjadikan konsekuensi hukumnya kepada pelakunya. Artinya pertanggungjawabannya di Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Allah memaafkan karena manusia melakukannya di luar daripada kehendaknya. Sesuatu yang dilakukan karena ketidaksengajaan atau karena kelupaan, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat darinya dosa. Illa, hanya saja, annaha fi itlaq malil ibad taghrum, hanya saja kalau ketidaksengajaan tersebut dan kelupaan tersebut mendatangkan kerugian pada hamba-hamba Allah yang lain, maka wajib untuk menggantinya. Mimba bisadid dari'ah. Ini masuk kata saya, mimba bisadid dari'ah. Menutup celah-celah kepada perkara yang akan membawa kerusakan. Kalau hal tersebut tidak kemudian ditutup, dalam artian nanti seseorang setiap kali melakukan kesalahan dia mengatakan saya tidak sengaja, selesai urusan. Tidak. Kalau sesama hamba, adapun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa berdusta. Orang yang benar-benar lupa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mempertanggungjawabkan atau tidak akan meminta pertanggungjawaban apa yang kita lakukan karena kelupaan atau ketidaksengajaan. Allah mengangkat dosanya. Dosanya tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya jika kaitannya dengan hak manusia, membawa kepada kerusakan dari sesuatu yang menjadi hak milik orang lain, maka kerusakan tersebut menjadi tanggungannya, menjadi tanggungan daripada dia. Pembahasannya panjang tentunya ini, dan contoh-contohnya banyak sekali dalam segala kasus, dalam segala perkara. Maka perlu untuk kemudian diwaspadai. Walianna huquqal ibad mabniyah 'ala suq wal dhaman. Dan disebabkan karena hak-hak sesama, sama manusia itu terbangun di atas as-suq. Suq itu artinya kepikiran. Artinya maksudnya adalah abdoman, apa namanya, jaminan, harus ganti rugi kalau kaitannya dengan sesama daripada hamba. Sekali lagi, permasalahan ini dibahasnya dalam ilmu usul, lebih panjang lebar di sana contoh-contoh kasusnya apa saja. Maka banyak sekali. Dan pada pelajaran kita Al-Arba'in An-Nawawiyah sempat ada pembahasan seperti ini. Baik. Faedah yang keempat. Wa kama anna man akala aw syariba nasiyan la qada 'alaihi fa innahu aydhan la kafarata 'alaihi. Sebagaimana bahwasanya orang yang makan ataupun minum dengan lupa tidak ada qada atasnya, maka demikian pula tidak ada kafarah atasnya. Dzalika anna kafarah syuri'at li taghfiril hafawat wa dzunub wa taqi' an-naqas alladhi hasala fil ibadah. Kalau seseorang makan dan minum tidak sengaja, apakah kemudian dia membayar kafarah berupa memberi makan orang miskin? Jawabannya tidak. Sekedar sudah. Itu merupakan suatu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mempengaruhi daripada puasanya sama sekali, tidak menguranginya sama sekali. Sehingga sebagaimana tidak ada qadha juga tidak ada kafarah. Artinya tidak ada membayar fidyah, membayar apa istilahnya itu, memberi makan dan sebagainya, tidak. Karena kafarah itu disyariatkan untuk kafarah itu artinya adalah menghapus. Untuk menghapuskan daripada ketergelinciran ataupun kesalahan dosa, dan untuk menambal daripada kekurangan yang terhasilkan pada ibadah, itu makna daripada kafarah. Wa man fa'ala dzalika nasyan fa innahu la dzamba 'alaihi wa la naqas fi ibadatihi itaqad ila takfir wa taqiy. Sedangkan orang yang melakukan satu pelanggaran dalam puasanya tersebut, makan dan minum karena lupa, tidak ada dosa baginya. Tidak ada dosa dan tidak ada kekurangan sedikit pun pada ibadahnya, sehingga butuh untuk kemudian adanya kafarah atau butuh untuk ditambah. Tidak, sempurna sudah. Sehingga tidak ada kafarah dan tidak ada penambahan. Ala anna kafarah ibadah min al-ibadat la tusra illa binas minas syari. Juga demikian pula kafarah itu merupakan ibadah, Ini sisi yang lain. Kafarah itu adalah ibadah daripada ibadah-ibadah yang ada, sehingga tidaklah kemudian disyariatkan kecuali dengan nas dari syariat. Kecuali dengan apa? Dengan nas dari syariat. Kalau ibadah itu kaitannya dengan akal-akal manusia, ya bisa saja dibuat semaunya. Tetapi kita, keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ibadah itu murni hak Allah Subhanahu wa taala. Yang mensyaratkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan amlahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'lam bihi Allah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat hukum-hukum, mensyariatkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala tidak syariatkan? Allah ingkari dengan keras orang-orang yang melakukan hal tersebut. Dan lucu, dari sebagian tempat ada perkara-perkara praktek ibadah yang dibikin-bikin oleh mereka. Di tempat lain ada juga praktek ibadah yang dia bikin-bikin. Mirip memang, tetapi ada perbedaan. Nah, di saat apa yang dibikin-bikin di tempat tersebut mau di, istilahnya dilakukan di tempat sini misalnya, di tempat yang lain, maka sama tempat yang lain ini ditolak. Kenapa? Ya karena gak sama, begitu saja. Bid'ah menolak bid'ah. Kan lucu jadinya. Contoh misalnya, di Ngawi ini ada istilah bid'ahan. Di Bojonegoro tidak ada. Bid'ahan itu bagaimana? Ya kalau biasanya orang meninggal dunia itu kan diperingati 1 hari sampai 7 hari gitu ya. 7 hari, kemudian 40 hari, kemudian 100 hari, kemudian 1 tahun, kemudian 1000 hari. Kayak gitu ya. Nah, itu menurutku ya ruwet. Nah, gimana? Langsung dirangkap saja. Langsung dirapal. Jadikan satu. Ini sudah masuk 7 hari, sudah 40 hari, sudah 100 hari, sudah ini. Jadikan satu, namanya bid'ah. Yang disembelih sapi. Iya kan? Jadi istilah sendiri. Jadi tidak lagi pakai yang limet tadi. Sekali selesai sudah paripurna. Nah, itu disepakati kalau di sini. Yang namanya bikinan manusia ya. Sudah asalkan bisa jalan-jalan. Nah, hal tersebut mau diterapkan di sana. Di istilahnya apa? Mau di bawa ke Bojonegoro. Nah, kaum muslimin yang ada di sana, kiai-kiainya nolak semua. Enggak boleh yang seperti ini. Ya, bid'ah ini. Nah. Enggak ada tuntunan ini. Allah. Ini namanya bid'ah menolak. Jadi di sini apa yang tadi disebutkan bahwasannya kafarah itu merupakan ibadah, sehingga tidaklah kemudian dilakukan kecuali berdasarkan adanya tuntunan, adanya nas daripada sang pembuat syariat. Sedangkan di sini orang yang makan dan minum dengan lupa, tidak ada nas untuk dia kemudian bayar kafarah. Kalau sekedar ingin bersedekah, ya boleh-boleh saja, tetapi tidak dikaitkan dengan ibadah, ya karena kelupaan dia tadi. Walam yujad nasun illa fil jima' fi syami syahri Ramadan adaan li hurmati zaman nafsih. Dan tidak didapati adanya nas kecuali pada jima'. Jima' di siang hari bulan Ramadan. Dan itu pun adaan. Adaan itu dalam artian memang di bulan Ramadan melakukannya adaan. Bukan puasa Ramadan tapi qodoan, itu juga tidak ada padanya apa? Tidak ada padanya kafarah. Ini yang adaan. Di bulan Ramadan kemudian melakukan zina di siang harinya. Maka ada kafarah di sana dengan nas, jadi yang syar'i. Faedah yang kelima, Qauluhu man dara'ahu al-qai' fala qada 'alayhi. Dalil ala anna al-ikrah 'ala al-fuqar la yaqau bihi iftar. Hadis ini, barang siapa yang dikuasai oleh rasa muntah sampai kemudian dia muntah, maka tidak ada qada atasnya. Ini merupakan dalil bahwasanya al-ikrah al-fitr la yaqau bihi iftar. Orang yang terpaksa ataupun dipaksa, ya sama saja, kemudian untuk melakukan satu perbuatan yang membuat dia membatalkan puasa, maka tidak teranggap batal puasa. Ini tentunya merupakan fiqhul hadith, ya. Fiqhul hadith mirip keadaan seseorang yang dia tidak ingin muntah, tapi kondisi badannya tidak memungkinkan ingin muntah, akhirnya termuntahkan. Itu sama seperti keadaan orang yang dipaksa melakukan sesuatu yang menjadi pembatal, maka dia tidak teranggap batal puasanya. Li'annahu la qasda minhu wa la ta'ammud. Karena apa? Kok tidak batal? Karena tidak ada niat untuk dia membatalkan dan tidak ada kesengajaan. Fala yunsab al-fi'lu ilaihi. Sehingga tidak bisa dinisbatkan perbuatan itu kepada dirinya. Wa qad ja'a fil hadits ufiya li ummati minal khata' wa nisan wa mastukrihu alaihi. Dan telah tersebut dalam hadis, termaafkan pada umatku ini al-khata' wa nisyan. Termaafkan pada umatku ini ketidaksengajaan dan kelupaan. Wa mastukrihu alaihi, dan apa yang mereka dipaksa padanya. Asal Utsaimin pernah menyebutkan satu faedah. Seorang yang puasa itu kadang ada sebagian makanan itu yang balik gitu ya. Rasa itu karena mungkin makannya terlalu banyak atau bagaimana begitu. Ada sedikit makanan yang balik gitu. Maka kalau ada yang balik ya, sampai terasa di tenggorokan kita, maka dibuang saja. Dibuang. Artinya apa? Ya kalau sudah sampai keluar begitu ke mulut kita, ya dibuang sampai terasa begitu. Kata Syaikhul Utsaimin, karena kalau kemudian kamu telan, maka batal puasa. Kalau dibuang tidak batal, kenapa? Karena dia tidak sengaja, sesuatu yang tidak sengaja, otomatis gitu. Itu kan seperti dara'ahul qai. Ya. Ini muntah yang tidak disengaja. Apa tuh namanya itu, tidak paham bahasa Indonesianya apa, tidak paham. Maksudnya keluar begitu ya, bersendawa, tapi ada sesuatu yang keluar, tidak sekedar bersendawa. Mirip bersendawa, hanya dia ada sesuatu yang keluar, maka dikeluarkan ya, dibuang, dilepeh. Tapi kalau ditelan malah batal bahasanya. Kalau dibuang nggak batal karena dia masuk dalam mandaro ahlul bait. Dia satu kondisi di mana dia dikuasai oleh rasa ingin mengeluarkan sesuatu dari dasar perutnya, maka itu tidak batal. Tapi di saat sudah keluar sampai ke jauhnya atau sampai ke tenggorokannya ataupun sampai ke rongga mulutnya, kok dia telan lagi? Nah, ini berarti dia menelan sesuatu dari luar, masuk lagi. Nah, ini batal puasanya. Amma man istaqa wa talaba khurujahu fa alaihi alqada li ta'ammudihi alfitr. Adapun orang yang dia memang memuntahkan, ya, menyengaja untuk mengeluarkan sesuatu pada perutnya, ya, pada dasar perutnya, maka wajib atasnya untuk mengqada karena dia menyengajanya, menyengaja untuk berbuka. Qala Syekh, faqanaha rajima yuqawwihi wa yughadzihi min at-ta'ab wasyarab alladhi yataghadda bihi. Syekh di sini yang zahir wallahu alam adalah Syekh Sa'di. Sering Syekh Al-Basa menyebutkan qala Syekh begitu. Karena masih belum jelas makna yang beliau maksudkan dengan Syekh di sini. Tetapi yang zahir wallahu alam, karena beliau termasuk dalam bilangan murid-murid Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. itu diantara guru beliau yang paling masyhur, Syekh Sa'di. Sehingga kalau beliau menyebutkan Asy-Syekh, kemungkinan besar yang maksudnya, yang beliau maksudkan adalah Asy-Syekh Sa'di rahimahullah. Kalau beliau menyebutkan qala Syekh Taqiyuddin, Taqiyuddin itu berarti itu Syekhul Islam yang katanya. Tapi kalau hanya Syekh saja, insyaallah adalah Syekh Sa'di. Faqana an ikhraji ma yuqawihi wa yughadhihi. Sungguh syariat ini atau Rasulullah SAW melarang untuk mengeluarkan sesuatu yang membawa kepada kekuatan badannya dan nutrisi tubuhnya. Minafa'a wa syaraf, dari makanan dan minuman alladhi yataghadha bihi, yang dengannya badannya ternutrisi. Kama yujibu ikhrajahu nuqsanu badanih aw dha'fuh. Sebagaimana mengeluarkan nutrisi tersebut justru akan membawa kepada kelemahan badannya, kekurangan dan kelemahan badannya. Fa idza kharaja minhu dharra, maka di saat hal tersebut keluar darinya, apa yang dalam perutnya tersebut misalnya keluar, itu akan bermadzar pada dirinya. Wa kana muta'addiyan fi ibadatihi la 'adilan fiha, yang dengan itu dia muta'addi. Muta'addi di sini artinya dia melakukan perbuatan i'tidal, pelanggaran dalam ibadahnya dan tidak melakukan sesuatu yang dituntunkan. Muta'addiyan bisa dimaknai berlebihan, tidak melakukan perbuatan yang pertengahan, adil dalam artian pertengahan. Wallahu a'lam bishawab. Sayyid yang ketujuh, faedah yang ketujuh. Adamul khutur bil akli wa syurbi nasiyan wa madhabul a'immatu salata wa jumhur ulama. Tidak batalnya orang yang makan dan minum dengan lupa, itu merupakan madhab a'immah salata. Ya, ini madhab Abu Hanifah, madhab Syafi'i dan madhab Ahmad. Dan juga madhab jumhurul ulama. Wa tadara ba'dul malikiyah anil akhdi bil hadith bi annahu khobarun wahid mukhalifun li qa'idatil iftar. Adapun dari madhab malikiyah, mereka i'tidar, tidak mengambil daripada hadis ini dengan alasan bahwa ini adalah khobar wahid, berita, yakni hadis ahad, hadis ahad yang menyelisih qa'idah iftar. Ya, otomatis makan dan minum otomatis tentunya itu merupakan sesuatu yang membatalkan, gitu menurut sangkaan mereka. Walaupun karena sengaja, ya sengaja ataupun tidak disengaja, kalau sengaja itu dosa, kalau tidak disengaja tidak dosa, itu saja. Tetapi apakah batal? Ya batal. Oh, makan itu makan dan minum kok tidak batal, gimana? Jadi argumentasi Malikiyah bisa dipahami. Kamu karena lupa itu hanya sekedar mengangkat dosa darimu. Tetapi keadaan kamu berpuasa, batal ya tetap batal. Kamu harus mengkodoknya. Karena kamu sudah makan. Enak sekali makan, minum begitu sampai puas, kemudian tetap ya, terangkat sempurna puasanya. Maka Malikiyah dalam hal ini i'tidar. Ya, i'tidar itu yakni minta uzur untuk tidak mengambil hadis tersebut. Karena hadis tersebut di samping yang pertama adalah hadis ahad, hadis ahad. Yang kedua menyelisihi daripada kaidah secara umum, menyelisihi kaidah secara umum makan dan minum. Nah, kaidah yang tadi yang Allah Subhanahu wa taala menerapkan pada umat ini, tidak menganggap pada umat ini di saat mereka melakukan sesuatu karena kelupaan, itu yang dimaafkan dari si dosanya saja. Begitu. Yang dimaafkan dari si dosanya saja. Akan tetapi tentunya ini pendapat yang lemah. Pendapat Malikiyah ini pendapat lemah yang menyelisih jumhurul ulama. Dan ucapan mereka ini tertolak dengan nas yang sharih, yang sahih, dalil yang tegas, yang menguatkan kaidah. Mustaqillah, kaidah yang berdiri sendiri. Rabbana la tu'akhidna inna sina akhta'na wa la tu'akhidhukum bima kasabat qulubukum ufiya li ummati 'anil khata' wan nisyan, dan seterusnya. Dan hadis, walaupun dia adalah hadis yang ahad, tetap dia wajib untuk diterima di saat hadis tersebut sahih. Tetap wajib untuk diterima di saat hadis tersebut apa? Sahih. Sedangkan hadis tersebut dengan sharih, dengan tegas menyatakan fal yutimma shaumah, hendaknya dia menyempurnakan puasa, dan dalam lewat yang lain fala qadha alaih wala kafarah, tidak ada qadha, tidak ada kafarah, jelas lafadznya. Sehingga di saat ada nas, maka tidak lagi ada pendapat di sini. Ada dalil, maka singkirkan pendapat-pendapat yang ada. Ada dalil, maka pendapat minggir, tidak boleh untuk dipakai. Dalil yang harus dikedepankan. Tapi walaupun argumentasi tersebut terbangun di atas argumentasi yang sangat pokok, sangat kuat, tetap kita katakan dalil lebih kuat. Karena kita tidak diperintah untuk mengikuti argumen, kita tidak diperintah untuk mengikuti pendapat, tetapi kita diperintah untuk mengikuti dalil. Sedangkan dalilnya sangat jelas sekali. Fal yutimma shaumah, hendaknya dia sempurnakan puasanya, wala qadha alaih wala kafar, tidak ada qadha, tidak ada kafar. Baik, yang ke-8. Ikhtalafal ulama fi man jama'a nasyan. Fal mashhur min madhhab al-Imam Ahmad wa ghairi anna alaihi al-qadha wal kafarah. Lianna sallallahu alaihi wasallam lam yastafsil fihi rajul alladhi qala halaktu. Amma riwayat al-ukhra anil Imam Ahmad fala qadha alaihi wala kafarah, lianna al-kafarah mahya lidzambi wa ma'anisyan wal ikrah wal jahal la itsma yumha. Sekarang satu kasus. Di saat seseorang melakukan jima, suami istri melakukan hubungan di siang hari karena lupa, dua-duanya lupa, sepakat untuk lupa. Ini kalau terjadi yang seperti ini bagaimana? Fal masyhur min madzhab al-Imam Ahmad, yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad dan yang lainnya, wajib untuk qadha dan kafar. Walaupun lupa, tetap qadha dan kafar. Kenapa? Dalilnya karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak merinci orang yang datang, ya Rasul halak tuh ya Rasulullah, wahai Rasul aku binasa ya Rasul, ya. Beliau tidak merinci, kamu binasa kenapa? Saya menggauli istri saya di siang hari bulan Ramadan ya Rasul. Lah kamu melakukannya sengaja apa enggak? Enggak dirinci sama Rasul, ya. Enggak dirinci. Jadi karena tidak dirinci inilah, maka pendapat dari madzhab Hanabilah, sebagian yang masyhur ya, madzhab Hanabilah mengatakan tetap kafar. Kamu terjadi dengan sengaja atau tidak sengaja, ya kafarah itu tetap dilakukan, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang pertama membebaskan budak, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa membebaskan budak, kemudian baru yang ketiga adalah memberi makan. Baik. Adapun riwayat yang lain daripada Imam Ahmad, dan ini pendapat yang rajih, tidak ada qadha dan tidak ada kafarah. Kenapa? Karena kafarah itu disyariatkan untuk menghapus kesalahan, dosa. Sedangkan orang yang melakukan karena lupa, atau karena dipaksa, atau karena bodoh, tidak tahu hukum, tidak ada dosa bagi orang yang seperti ini kondisinya. Sehingga tidak ada kafarah. Ibn Abdul Bar menyatakan, as-sahih anal jima' kal-akli fil-ikrah wal-jahl. Yang benar bahwasanya jima itu sama hukumnya dengan makan dalam hal dipaksa atau ketidaktahuan. Jadi dia tidak membatalkan. Dan itu tarjih daripada Syekh Taqiyuddin, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga kalimat man nasiya fa'akala au syariba dalam hadis ini, man nasiya fa'akala au syariba, barang siapa yang lupa kemudian dia makan atau minum. Makan atau minum itu sekedar contoh saja, bukan membatasi. Hanya contoh. Jadi barang siapa yang lupa kemudian dia melakukan pembatal-pembatal puasa, maka dia tetap tidak batal puasanya. Dia tetap sempurnakan puasa dan tidak ada qadha, tidak ada kafal. Jadi penyebutan fa'akala au syariba ini penyebutan hanya contoh saja. Dia puasa kemudian dia makan dan minum karena lupa. Nah, makan dan minum ini contoh. Yang intinya segala pembatal puasa kalau terjadi karena lupa maka hukumnya sama dengan ini. Ya, ini tidak ada qadha dan tidak ada kafarah serta puasanya dilanjutkan. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Thank you.